sing tak tresnani, pengen nangis ngetoke aloning pipi, swera waro senadyan mong ono ngimpi, ngalemo ngalem neng dadaku, tamban nono rasa kangen janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi purba sing ning langgran Wonosari Yogyakarta. Terima kasih.